Mitra bisnis dalam ujian akhir nasional atau UAN kemarin, ada 267 sekolah setingkat SMA yang memiliki tingkat kelulusan 0%, dan sekolah tersebut mayoritas berada di daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan sebagainya. Karena masih besarnya perbedaan pemerataan kualitas pendidikan itu, muncul wacana agar UAN tidak dilakukan dengan standar Jakarta. Karena tidak mungkin menyamakan kualitas pendidikan di Jawa dengan di NTT atau Maluku. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan mantan Menteri Pendidikan Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, bagaimana pandangan Anda? Kan sudah memang semua orang tahu bahwa begitu besarnya Indonesia dan begitu berbedanya perkembangan pendidikan di setiap daerah, maka ada perbedaan mutu, ya. Perbedaan mutu itu terdiri, misalnya di dalam Jakarta sendiri, hati-hati loh, ada perbedaan mutu. Antara SMA negeri dengan SMA negeri, ada perbedaan mutu. Antara SMA negeri dengan SMA swasta, banyak perbedaan mutunya. Apalagi antara kota besar dengan kota di daerah terpencil. Jadi dengan sendirinya tidak perlu kaget bahwa lebih banyak SMA yang tidak lulus di daerah terpencil. Jangan kaget, ya. Tapi banyak yang tingkat kelulusannya 0% bagaimana, Pak? Tidak mungkin ya, dalam satu ujian besar seperti ini, semua SMA itu 100% lulus, tidak mungkin. Tapi 0% itu aneh, karena ini sudah lama, UAN ini sejak tahun 2004, malah 2003 lah sebelum 2004, maka menurut saya itu salah pembinaan yang bertanggung jawab dalam ini kepala sekolah. Karena UAN kan hanya awalnya 3 mata pelajaran, sekarang 4 atau 5 mata pelajaran. Hingga kalau SMA itu betul-betul membimbing anaknya, paling sedikit kan dia lulus tapi angkanya jelek lah gitu. Paling sedikit toh. Ya, tapi ini ternyata lulusnya 0%. Berarti kepala sekolahnya dan gurunya itu panik lalu mengambil itu bocoran-bocoran yang palsu. Tidak mungkin satu kelas itu semuanya bodoh lah, nggak mungkin. Jadi saya ada perasaan bahwa pembinaannya, kepala sekolah itu mengatakan, ini loh kunci palsu, kita sebarkan begitu. Bagaimana dengan adanya wacana penghapusan UAN ini, Pak? Kalau saya lebih baik melibatkan, kenapa sudah 6 tahun kok nggak dibimbing-bimbing SMA tadi? Yang nggak lulus itu SMA yang sama terus, ya. Mestinya kan kepala dinasnya membimbing. Kalau SMA-nya jadi kasih ini tidak apa ya, tutup aja SMA-nya. Kelihatannya ini salah pembinaan. Karena ini sudah lebih dari 6 tahun. Lah kok nggak diperbaiki sekolah-sekolah yang jelek itu? Itu loh pertanyaan kita. Jadi kita terpanggil untuk menanyakan kepada para kepala dinas. Kalau UANI baru tahun pertama oke lah. Tahun kedua masih oke, tahun ketiga masih oke. Tapi ini sekarang sudah tahun ke-6. Masih aja yang 0%. Nah itu apa nggak malu kepala dinasnya itu loh. Demikian Wardiman Joyonegoro dan saya Rizal Andika.